dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kalian." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang berpergian jauh dalam keadaan penuh dengan lusuh dan penuh dengan debu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan ia mengucapkan, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan sesuatu yang haram. Maka manalah mungkin dikabulkan doanya. Nah, itulah hadis yang ingin Syekh jelaskan pada bab ini. Ya, jadi sebenarnya bab ini menjelaskan tentang sebuah hadis. Kenapa kok beliau menjelaskan sebuah hadis di dalam satu bab khusus? Karena hadis ini berkaitan dengan adab-adab doa, yang mana sebelumnya beliau sudah memulai adab-adab doa. Ya, di dalam hadis ini terdapat, para ulama mengatakan hadis ini adalah jawami'ul kalim, kalimat yang padat tetapi syarat makna. Kalimatnya pendek tapi syarat makna. Dan di dalam hadis ini terdapat beberapa adab, adab dalam berdoa, kemudian juga syarat-syarat dalam berdoa, kemudian perkara-perkara yang menghalangi dikabulkannya doa. Baik. Dan penulis mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memulai memberikan isyarat agar memperhatikan tentang bahayanya makan makanan yang haram, dan bahwasanya makan makanan yang haram termasuk daripada penghalang dikabulkannya doa. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan perkataan Wahab ibn Munabbih rahimahullah, "Man sarrahu an yastajiballahu da'watah falyutib mat'amah." Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah, maka hendaklah ia memperbaikinya, memperbaiki makanannya. Falyutib tu'matah, memperbaiki makanannya. Maksudnya memperbaiki makanannya, memperhatikan kehalalannya, bukan memperhatikan keenakannya, ya, kelezatannya, tidak, tetapi memperhatikan kehalalannya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyebutkan cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu penulis mengatakan, "Lamma su'ila Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, lima tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya tentang sebab sehingga doanya termasuk yang dikabulkan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Ma rafa'tu ila fami." Tidaklah aku angkat ke mulutku luqmatan, sebuah potongan makanan, illa kecuali, "Wa ana 'alimun min aina maji'uha." Kecuali aku mengetahui dari mana datangnya sebuah potongan makanan tersebut. "Min aina kharajat," dan dari mana dia keluar. Maksudnya dihasilkan dari apa? Makanan tersebut dihasilkan dari apa? Nah, ini saya ingin berbicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada beberapa cerita menarik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas memang adalah orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Disebutkan di dalam kitab Majma'uz Zawaid dari Amir Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau bercerita, "Qila li Sa'd bin Abi Waqqas mata ujibta da'wah. Yang artinya, kapan doamu dikabulkan? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yauma Badr kuntu armi baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Badar, aku melempar dengan tombak di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku berperang. Dan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada melihatku. Fa adha'u as-sahma fi kabidil qaus. Maka aku kemudian meletakkan anak panah pada busurnya. Tsumma aqul, Allahumma zalzil aqdamahum wa ar'ib qulubahum waf'al bihim waf'al. Lalu aku berdoa. Sebelum aku memanah, aku berdoa, ya Allah, goncangkan ke telapak kaki mereka pada hari Badar. Dan takutkan hati-hati mereka, getarkan hati-hati mereka. Perbuat kepada mereka begini, perbuat kepada mereka begini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Allahumma stajib lis'ad. Ya Allah, kabulkanlah doanya Sa'ad. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Mulai semenjak itu beliau dikabulkan doanya. Berarti doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dikabulkan oleh Allah karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, sami'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u faqala Allahumma istajib lahu idza da'ak. Yang artinya, suatu saat aku berdoa, kemudian Nabi Muhammad SAW pernah mendengar doaku. Lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kabulkanlah untuk Sa'ad bin Abi Waqqas jika ia berdoa kepadamu. Lihat kata-kata, jika ia berdoa kepadamu. Ini yang menyebutkan, menyebabkan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dikabulkan selalu doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, maka terus dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mendustakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ada orang yang mendustakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa karena merasa didustakan, merasa dihinakan oleh orang tersebut, beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, in kana kadziban fa'im basarah wa atil umrah wa 'aridhhu lil fitan. Ya Allah, kalau seandainya orang ini dusta atasku, maka butakan matanya, panjangkan umurnya, dan perlihatkan kepada dia kegoncangan-kegoncangan. Fa asaba ar-rajul hadzal bala kullah. Maka orang tersebut yang didoakan keburukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mendapati musibah itu seluruhnya. Kana yata'arradu lil jawari fis sukak. Maka dia bermain-main dengan para wanita-wanita pekerja seks komersial. Wa yaqul syaikhun kabir maftun. Dan orang-orang, dan ia sering mengatakan, jadi sudah buta, kemudian umurnya panjang, otomatis tua renta, tapi main wanita. Mungkin buruk sekali. Buta, umur panjang, tua renta. Buruk sekali. Ya, dan main wanita. Kemudian dia sering, dia sendiri ngaku, syaikhun kabir maftun. Asabatni da'watu Sa'ad. Artinya, orang tua renta yang terkena musibah. Aku terkena musibah balaknya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahaya. Kalau seandainya ada sekarang orang Ada sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas yang macam-macam didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan itu cerita yang merupakan min manaqibi Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kana mujabud da'wah. Beliau adalah orang yang senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dikabulkan oleh Allah gara-gara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah remehkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Saya beri contoh misalkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang beraktivitas setelah sholat subuh, yang bangun subuh tidak memadar, tetapi tetap beraktivitas setelah sholat subuh. Didoakan berkah oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu pagi butanya. Ini hati-hati doa ini. Pemahaman balik dari doa ini adalah yang tidak beraktivitas, tidak bangun subuh, tidak sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh, bangun subuhnya terlambat, maka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh dengan kemalasan, jiwanya buruk, inginnya selalu marah-marah. Itu persis seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam. Syaitan mengikat di kepala kalian jika kalian tidur dengan tiga ikatan. Thalatha uqad. Yaqulu lailun tawil urqud. Dia mengatakan malam ini panjang tidurlah. Malam ini panjang tidurlah. Malam ini panjang tidurlah. Fa idza sayqadha wa dzakara asmallah inhallat uqdah. Kalau seandainya dia bangun subuh, kemudian dia membaca doa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Jampi-jampinya syaitan terlepas. Fa idza tawadda inhallat uqdah. Kalau seandainya dia berwudu, maka terlepas ikatan kedua. Fa idza shalla inhallat uqdah fa kana fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha kaslana khabithan nafs. Kalau seandainya dia salat, maka akhirnya terlepas ikatan ketiga. Maka dia menjadi orang yang sungguh sangat sportif, semangat, dan baik jiwanya. Kalau tidak, maka dia akan menjadi orang yang pemalas dan buruk jiwanya. Maka salah satu kiat hidup sehat, bangun subuh. Salah satu kiat hidup sehat, penuh semangat, adalah bangun subuh. Dan setelah subuh, jangan tidur lagi. Ya. Ini para ikhwan dirahmati. Jadi jangan meremehkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai beliau setelah meninggal seperti ini. Sama seperti misalkan ketika umroh kita atau haji tahallul untuk laki-laki digundul kepalanya. Digundul, siapa yang menggundul pelontos kepalanya, maka didoakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah rahmati orang-orang yang menggundul pelontos rambutnya ketika bertahallul. Didoakan itu tiga kali oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, wal muqassirin. Sedangkan orang yang memendekkan rambutnya saja bagaimana? Wal muqassirin. Ya Allah rahmati orang-orang yang memendekkan rambutnya sekali. Maka kejar doa itu. Yaitu ketika kita bertahalul saat umrah dan haji, kita gundul pelontar sambutnya. Agar mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa Rasulullah kabul. Doa Rasulullah SAW cuma mengatakan, Allahumma ajib da'watahu idza da'a. Ya Allah, kabulkan doanya jika ia berdoa kepadamu. Hanya begitu saja. Untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, meskipun demikian, Sa'ad bin Abi Waqqas bukan kemudian semena-mena. Dan juga para sahabatnya pun bukan kemudian mengagungkan Sa'ad bin Abi Waqqas, selalu minta doa kepada beliau. Ini kalau seandainya Sa'ad bin Abi Waqqas ada di tengah-tengah kita saat ini, gimana itu? Ya, subhanallah. Bakar ramat. Ya. Minta apuah banyak-banyak. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sekarang. Nah, yang menjadi inti pembicaraan kita adalah perkataan beliau. Salah satu sebab beliau dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah memperhatikan masalah makanan. Memperhatikan masalah makanan. Kemudian penulis Al-Imam Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala mengatakan, amma man istamara amma man istamra'a wal 'iyadzu billah akala al harami wa syurbahu wa lubsahu wat taghadhiya bihi fa inna fi'lahu hadha yakunu sababan mujiban li 'adami ijabati da'watihi wa li hadha qala 'alaihi salatu wassalam fil hadith fa anna yustajabu li dhalik. Artinya, adapun orang yang membiasakan diri, di halaman 416 ya, di buku terjemahan saya, adapun orang yang membiasakan diri dan kita berlindung kepada Allah dengan makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dan tumbuh dengannya, maka perbuatannya ini menjadi sebab penghalang pengabulan doanya. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, bagaimana dikabulkan untuk itu, yakni ai kaifa yustajabulah, bagaimana dikabulkan untuknya, fahuwa istifhamun waqa ala wajhi ta'ajjub wal istiba'at. Ini adalah pertanyaan dalam konteks keheranan dan memustahilkan sesuatu. Artinya fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mau bisa dikabulkan, bukan untuk dijawab ini pertanyaan, tetapi istifham at-ta'ajjub wa istihalah. Pertanyaan karena takjub dan mustahil bisa dikabulkan. Mustahil. Orang yang makan makanan haram, minum minuman haram, berpakaian dengan pakaian yang haram, kemudian dibesarkan dengan, maka mana mungkin gitu loh bahasanya. Mana mungkin? Ini adalah pertanyaan dalam konteks keheranan dan memustahilkan sesuatu. Waqad yakunu aidan irtikabul muharramati al-fi'liyati mani'an minal ijabah. Nah, ini penting. Terkadang juga mengerjakan perbuatan-perbuatan diharamkan menjadi sebab terhalangnya pengabulan doa. Wa kadzalika tarkul wajibat. Demikian juga meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kama qala ba'dus salaf, la tastabti'il ijabata wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Yang artinya, sebagaimana perkataan sebagian orang salaf, jangan engkau merasa lamban dikabulkan sementara engkau telah menutup jalan-jalannya dengan maksiatan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman. Ini perkataan indah ini. Maksiat itu apa? Dua poin maksiat itu. Fi'lu mahdzur wa tarku ma'mur. Maksiat itu mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Itu namanya maksiat. Nah, apabila seorang hamba melakukan ini, maka dia akhirnya me susah untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan la tastabtil ijabah. Jangan merasa lamban dikabulkan. Kenapa? Waqad sadatta turuqaha bil ma'asi. Dan engkau telah menutup pengabulan doa itu sendiri dengan apa? Dengan maksiat tadi. Baik itu dengan meninggalkan kewajiban ataupun menanggar larangan. Jadi sebenarnya kesalahan ada pada pendoanya. Dia merasa berdoa, mana pengabulannya? Padahal dia sendiri yang menutup pintu dikabulkannya doa. Dengan apa? Dengan maksiat. Ini perkataan indah dari para ulama salaf. Jangan engkau merasa lamban dikabulkan, sementara engkau telah menutup jalan-jalannya dengan kemaksiatan. Ya, maka hati-hati. Termasuk kemaksiatan adalah makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, mencari harta dengan cara yang haram. Nah, ini hati-hati. Walihada fa inna taubatal abdi ila rabbih wa bu'dahu an ma'asi wa iqbalahu ala ta'atihi wa ibadatihi wa isabat wa itabatahu limat'amihi wa mashrabahu wa mashrabihi wa malbasihi wa inkisarahu bayna yadayhi wa dhullahu wa khudu'ahu lahu subhanah kullu dhalika min mujabatil qabul wa min asbabi ijabatid du'a wa adadadu dhalika min mujibatir radd. Oleh karena itu, walihada fa inna taubatal abdi ila rabbih. Sesungguhnya taubat seorang hamba terhadap Rabb-nya. Wa bu'dahu an ma'asih, menjauhi dari kemaksiatan. Wa iqbalahu ala ta'atihi wa ibadatihi, menghadap pada ketaatan dan ibadahnya. Wa itabatahu limat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi, memperbaiki makanan, minuman serta pakaian. Wankisarahu baina yadayhi, dan menunjukkan luluh hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dhullahu wa khudu'ahu lahu subhanah, kehinaan dan ketundukan, semua itu mengharuskan penerimaan. Kullu dhalika min mujibatil qabul, semua itu mengharuskan penerimaan. Wa min asbabi ijabatid du'a, dan menjadi sebab pengabulan doa. Wa adadu dhalik, dan sedangkan lawan-lawan dari itu semua, adad itu jamak dari did, lawan-lawan itu semua min mujibatir rad, dari semua itu mengharuskan penolakan doa. Lawan-lawan yang disebutkan oleh Syekh tadi, ya, dekat dengan maksiat, lawan dari jauh dari maksiat, taubat kepada kepada Allah, ya, lawannya adalah terus bermaksiat. Kemudian iqbalu ala ta'atihi wa ibadatihi, selalu untuk mengerjakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Lawannya adalah malas ibadah, malas ketaatan. Ini pengabulan doa, ini tidak pengabulan doa. Buruknya makanan, minuman, pakaian, ya, itu lawannya dari baiknya makanan, minuman, pakaian. Kemudian meluluh hatikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lawannya keras hati, tidak pernah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menangis saat sendirian berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, lawannya tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang ini pengabulan doa, yang ini kebalikannya adalah penghalang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Kemudian penulis mengatakan, laqad dzakara ar-rasul dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutaqaddim arba'ata asbabin 'azimatin liqabulid du'a taqtadhi ijabatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan pada hadis terdahulu tentang 4 sebab yang besar untuk penerimaan doa dan mengharuskan pengabulannya, yaitu ahadahu ahadaha italatus safar. Yang pertama, memperlama safar. Maksudnya perjalanannya jauh. Ya, safarnya perjalanannya jauh. Nah, ini termasuk daripada sebab dikabulkannya doa. Wassafaru bimujarradihi yaqtadi ijabatad du'a. Safar secara tersendiri bimujarradihi yaqtadi ijabatad du'a. Mengharuskan pengabulan doa. Kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladihi." Ada tiga orang yang mustajab dikabulkan, tidak ada keraguan padanya, doa orang terzalimi, doa musafir, dan doa orang seorang bapak untuk anaknya. Lihat hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, safarnya saja sudah sebab dikabulkannya doa. Apalagi kalau seandainya safarnya ditambah dengan dalam waktu yang lama, panjang. Artinya orang bersafar saja, kemana saja bersafar, dia masuk dalam keadaan dikabulkan doanya. Apalagi kalau safarnya lama. Nah, ini para ikhwah. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga doa orang yang dimustajab, orang yang mustajab dikabulkan. Tidak ada keraguan padanya. Ditambah lagi begitu lafadznya. Tidak ada keraguan padanya. Maksudnya tidak ada keraguan bahwa tiga orang ini dikabulkan doanya. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Maka ini hati-hati menzalimi orang lain. Itu doanya kabul. Hati-hati menzalimi orang lain. Maka mungkin kadang-kadang seperti para dukun, santet, guna-guna, pelet. Orang-orang yang sering menzalimi orang lain. Dengan cara memisahkan antara suami istri. Memisahkan antara orang tua dengan anak. Memisahkan antara kakak dengan adik. Memisahkan yang semestinya dihubungkan. Ini zalim. Istrinya tidak tahu apa-apa. Akhirnya suaminya melihat istrinya seperti melihat binatang. Sangat buruk. Ini zalim. Maka apabila sang istri yang terzalimi ini berdoa, maka tidak ada penghalang antara dia dengan doa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Auto dikabulkan. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati doa orang yang terzalimi. Seorang yang pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, maka minta halal lah. Karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi, tukang santet, guna-guna pelet, memisahkan antara keluarga dengan keluarganya, mereka ashabatu da'watul al-mazlum, terkena doanya orang yang terzalimi, hidupnya tidak nyaman. Atau orang yang pernah berbuat zalim, mencuri hak milik orang lain, membunuh orang lain tanpa kebenaran, memperkosa anak perempuan orang lain. Maka jangan-jangan orang tersebut yang melakukan kezaliman tersebut hidupnya tidak aman, tidak nyaman. Kenapa? Karena terkena doanya orang yang terzalimi. Maka hati-hati dengan kezaliman. Tidak ada keraguan padanya, yaitu doa orang yang terzalimi, doa musafir. Lihat doa musafir di sini. Musafir bimujarradihi, artinya musafir secara tersendiri, safar secara tersendiri saja tanpa lama, itu dikabulkan doanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, doa seorang bapak untuk anaknya. Ini sebenarnya bapak adalah pengambilan istilah dari orang tua. Kenapa disebutkan bapak? Apakah doa bapak lebih kabul daripada doa ibu? Tidak. Tetapi maksudnya adalah orang tua itu termasuk bapak dan ibu. Kenapa disebutkan bapak? Karena bapaklah pemimpin keluarga. Nah, itu maksudnya. Ya, bukan berarti doa bapak lebih kabul daripada doa ibu. Karena memang hadisnya wa da'watul walid li waladih. Doanya bapak, walid itu doa bapak. Walidun itu bapak artinya, ayah. Ya. Kalau ibu walidah. Walidah. Nah, Berarti di sini kalau kita terjemahkan secara letterlock sebagaimana penerjemah menerjemahkannya, doanya seorang bapak untuk anaknya. Apakah doa bapak lebih kabul dibandingkan ibu? Tidak. Tetapi maksudnya adalah doa orang tua. Bapak dimaksud di sini adalah orang tua. Kenapa disebutkan bapak? Karena bapaklah yang memimpin keluarga. Nah. Kemudian penulis mengatakan, "Wa mata tala safar kana aqraba ila ijabati du'a." Semakin lama safar, niscaya semakin dekat dengan kepada pengabulan doa. "Di annahu madhinnatu husul inkisarin nufus." Nah, ini sebabnya. Kenapa safar itu dikabulkan doa? Apa rahasianya? Maka penulis mengatakan di sini, karena orang yang safar merupakan momen terjadinya luluhnya jiwa yang disebabkan oleh lamanya terasing di negeri, dari negeri. Orang yang safar itu dia sering dekat dengan Allah. Karena tidak dekat dengan keluarga, orang tua, anak istri, kakak adik, paman bibi, kakek nenek. Dia sendirian merantau. Kemudian bitulil ghurbah anil awtan wa tahammulil masyaq. Yang kedua, kenapa safar membuat doa orang dikabulkan? Menanggung kesulitan. Saat safar itu tidak seperti saat mukim. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu setengah dari siksa. Makan terbatas, minum terbatas, pakaian terbatas. Terutama yang sering-sering safar ini. Ya, makan terbatas, minum terbatas, pakaian terbatas, istri terbatas. Ya. Coba pian lagi safar, terlihat perempuan yang cantik di luar sana. Sedangkan istri jauh. Bagaimana cara melampiaskan? Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum imra'atan faly'ati ahlahu fa innahu yadhhibu ma fi qalbihi." Jika salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan, maka hendaklah dia datangi istrinya. Sesungguhnya itu menghilangkan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya saya sering mengatakan kepada para suami yang mempunyai yang jauh dari istrinya. Yang jauh dari istrinya. Atau disebut di zaman sekarang oleh anak-anak muda, pengantin-pengantin muda, LDR. Long distance relationship. Hubungan jarak jauh. Ini kalau ada jenis keluarga seperti ini keluarga yang tidak nyunnah. Kenapa? Karena hadis tadi. Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang suami melihat perempuan yang menakjubkannya, hendaklah dia datangi istrinya. Sehingga perasaan takjub tersebut hilang kepada istrinya yang halal. Coba sekarang kalau seandainya dia jauh hubungannya, di negeri orang atau di kota lain, dalam waktu yang lama kadang-kadang. Kan sebagian para pekerja begitu. Gajinya memang gede. Bekerja per 5 minggu, kemudian libur 2 pekan. 5 minggu, 2 pekan. 5 minggu kerjanya di luar negara atau negeri. 2 pekan pulang. Nah, ini kadang-kadang kurang nyunnah. Dari satu sisi tadi yang saya sebutkan. Yaitu tidak bisa melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang halal pada saat dia memerlukan untuk melampiaskannya. Yang kedua, yaitu kurang nyunahnya adalah tidak sesuai dengan kebiasaan orang-orang saleh. Nabi Musa alaihissalam senantiasa membawa istrinya. Wasara bi ahlihi. Falamma qadha Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Ketika Nabi Musa telah menyelesaikan batas waktunya, maka Nabi Musa berjalan dengan keluarganya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, fihi dalil ala anna zauj yahmilu zaujatahu haythukan. Di dalamnya terdapat dalil bahwasanya suami membawa istrinya kemanapun dia pergi. Itu kebiasaan para nabi, para orang-orang saleh. Nabi Muhammad SAW membawa istri-istrinya ke kota Madinah ketika berhijrah. Ya, maka jauh dari istri, hubungan yang jauh dari istri itu hubungan yang kurang nyunnah di tengah kaum muslimin. Dan banyak menghasilkan penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya istri tergoda dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki, kalau suami masih mending, dia mungkin bisa berpoligami. Dia bisa berpoligami. Tapi kalau istri, dia pun mau melampiaskan syahwatnya, tapi dia tidak dapati yang halal. Akhirnya ada kumbang-kumbang yang tidak bertanggung jawab. Maka akhirnya terjadilah perceraian, terjadilah perselingkuhan, terjadilah pebinor, perebut bini orang. Ya, dan semisalnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahammulul masyaq. Orang safar itu dia menanggung kesulitan saat safar. Terutama di zaman dahulu ya. Safarnya susah. Dari mulai sisi alat transportasi, kemudian ketersediaan makanan, minuman, pakaian, susah safar. Walinqisaru min a'zami asbabi ijabati du'a, dan luluhnya hati merupakan salah satu sebab terbesarnya pengabulan doa. Nah, karena dua sebab ini ya, karena semua terbatas, kemudian karena jauh dari keluarga, akhirnya luluh hatinya. Nah, luluh hatinya itu yang sering hilang dari kita. Saat berdoa, doa orang nyaman kayak apa sih? Ya. Doa orang nyaman itu kan parut sudah kenyang, begah parutnya, doanya orang nyaman, mana ada luluh hatinya, ya kan? Itu kurang dikabulkan. Tapi kalau lagi safar, lapar, sedang kehausan, sedang kangen istri, sedang kangen anak, kemudian dia menangis sendirian di kamar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kenapa safar dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Ya, adapun safar orang yang tercukup, doa orang yang tercukupi seluruhnya susah dikabulkan. Hendak syahwat ada istri dihiga, istri yang mana pulang 1, 2, 3, 4. Hendak makan apa saja. Habis kekenyangan hendak berdoa, tapi parutnya ganas. Jadi susah untuk luluh hatinya, itu susah saat berdoa. Ya, nah ini sebab kenapa orang yang bersafar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian an yakuna mutawadhi'an mutadhallilan mustakinan, yang artinya hendaknya orang yang berdoa bersikap tawadhu, rendah hati, menghinakan diri dan menunjukkan sikap menyerah kepadanya. Fahada aidan min muqtadayatil ijabah. Ini juga termasuk hal-hal yang mengharuskan pengabulan, seperti disebutkan dalam hadis yang masyhur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, rubba asy'atha aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la barrah. Artinya berapa banyak? Maksudnya sangat banyak nih. Orang yang berambut kusut lagi berdebu tertolak di pintu-pintu. Maksudnya tertolak di pintu-pintu kalau minta-minta. Hus, sana. Kadang-kadang lalu ijalah. Ya. Kalau minta-minta tertolak di pintu-pintu, itu maksudnya. Berapa banyak orang yang seperti ini, sekiranya bersumpah atas Allah, niscaya dia akan melaksanakan sumpahnya. Kalau seandainya dia bersumpah, "Ya Allah, saya bersumpah, orang tersebut sembuhkanlah." Maka Allah akan mengabulkan sumpahnya tersebut. Ada orang-orang seperti itu. Potretnya apa? Ash'atha aghbar. Orang-orang yang penuh dengan lusuh dan debu. Maka hati-hati. Yang kita lihat lusuh-lusuh dan debu-debu, ya, jangan-jangan dia orang yang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai ya berpikiran seperti pemikiran kaum tasawuf. Hati-hati tuh, wali juga tuh bahaya. Ada yang istilah wali majdzub. Semakin gila semakin wali. Ada tuh. Ya. Semakin gila, semakin aneh pembicaraannya, semakin dianggap wali. Enggak, ini orang gila bukan wali. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kita, maksud hadis ini adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah dianggap manusia. Kemudian mereka lusuh, mereka penuh dengan debu. Jangan sombong kepada mereka. Hati-hati. Mungkin mereka orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lamma su'ila an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil istisqa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat istisqa. Faqala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'an. Al hadits rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengenakan pakaian lusuh, tawadhu' dan merendah. Ini susah Pak dikerjakan di negara-negara maju, negara-negara mewah. Susah nih. Ya. Salat istisqa di negara Arab Saudi misalkan. Pakaiannya kan bersih-bersih. Itu susah dilaksanakan. Maka tapi kabul saja doanya Masya Allah. Berapa kali kita istisqa di Arab Saudi kadang-kadang sudah lama tidak hujan, sangat panas gitu. Maka padahal waktunya sudah hujan. Maka diumumkan secara negara untuk istisqa satu negara. Nah, ini menunjukkan bahwasanya istisqa tersebut adalah yang menentukannya bagian dari negara, bukan sendiri-sendiri. Masjidnya pun ditentukan. Tidak boleh sembarangan masjid. Pakaian lusuh dan tawadhu serta merendah. Hadis ini riwayat Abu Daud dan selainnya. Kita lanjutkan ya, saya langsung bacakan bahasa Indonesianya. Ketiga, menjulurkan kedua tangan ke langit. Ini termasuk pula adab doa yang dengan sebabnya diharapkan akan dikabulkan doa. Dalam Sunan Abi Daud dan selainnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatain." Sungguh Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Dia malu terhadap hambanya apabila mengangkat kedua tangannya lalu mengembalikan keduanya dalam keadaan hampa dan kekecewaan. Nah, ini termasuk mengangkat tangan termasuk doa. Adab dalam berdoa. Ya. Jadi jangan ragu, angkat tangan. Cuma kalau ada keadaan-keadaan yang berdoa, Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ tidak mengangkat tangan, jangan diangkat. Seperti doa setelah azan. Ya. Doa azan maksudnya. Doa setelah berwudu, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya. Maka jangan diangkat, tapi tetaplah berdoa. Dan pada keadaan lain silahkan berdoa. Secara umum mengangkat tangan adalah adab dalam berdoa. Keempat, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang penyebutan rububiyah. Ini termasuk sebab terbesar yang diharapkan dengannya pengabulan doa. Nah, ini maksudnya memelas-melas kepada Allah dengan menyebutkan kekuasaan Allah. Engkau ya Allah Maha Pencipta, Engkau ya Allah Maha Pemberi Rezeki, Engkau ya Allah Maha Pemberi Rezeki, Engkau ya Allah Maha Pemberi Rezeki. Ya. Maka berikanlah rezeki kepadaku. Nah, seperti itu. Memelas dengan menyebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'zami ma yutlabu bihi ijabatu du'a. Ini termasuk sebab terbesar yang diharapkannya dengannya pengabulan doa. Ruwiya an Atha' annahu qala ma qala 'abdun ya rabbi thalath marratin illa nadhara Allahu ilayhi. Fa dhukira dhalika lil Hasan fa qala ama taqra'una al-Qur'an thumma tala qawluhu ta'ala الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. سورة آل عمران ayat 191-195. Disebutkan dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, bahwa dia berkata, tidaklah seorang hamba mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sebanyak 3 kali melainkan Allah akan melihat kepadanya. Maksudnya doanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini kan belum ada dalilnya, ini perkataan tabi'i, belum ada dalilnya. Lalu hal itu disebutkan kepada Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Benarkah ini? Kalau kita mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, maka doa kita dikabulkan, doa kita akan diperhatikan oleh Allah. Maka Al-Hasan menyebutkan dalil. Apakah engkau tidak baca di dalam surah Ali Imran ayat 191-195? Rabbana, Rabbana, Rabbana. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan, fastajabalahu, maka Allah mengabulkan doa mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ucapkanlah doa Rabbana, Rabbana, Rabbana apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa inna ghalibad al-adiyah al-madhkura fil Qur'an muftatahatun bismir Rabb. Atas dasar ini, kebanyakan dari doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dimulai dengan nama Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, betul? Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wa qina hisab. Apalagi Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah. Semua dimulai dengan kata-kata Rabb. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai, Allah diagungkan, dan kita mengulang-ulang penyebutan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat suka kita merendahkan diri di hadapannya dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walihada selama su'ila malikun amman yaqulu fi du'a ya sayyidi qala yaqulu ya rabbi kama qalatil anbiya fi du'ahim. Oleh sebab itulah ketika Imam Malik ditanya tentang orang yang mengucapkan dalam doanya wahai sayyidku, ada orang berdoa ya sayyidi, ya sayyidi, ya, maka beliau berkata hendaknya dia mengatakan wahai rabbku, sebagaimana dikatakan para nabi dalam doa-doa mereka. Jadi sayyidi diganti dengan rabb, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi. Penulis mengatakan fahadhihi arba'atu asbabin 'azimah liijabati du'a. Inilah 4 sebab yang besar untuk pengabulan doa. Intadhamaha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ilas-sama' ya rabbi ya rabbi. Yang artinya dirunutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki tersebut melakukan safar dalam waktu yang lama, berambut kusut lagi berdebu, menjulurkan kedua tangan ke langit, mengucapkan Rabbku, Rabbku, Rabbku. Nah, itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa ma'a dzalik istab'ada shalawatullahi wa salamuhu alaihi ijabatu du'ahi li'anna mat'amahu haram wa malbasahu haram wa mashrabahu haram wa ghudhiya bil haram. Fa kaifa yustajabu liman kanat hadhihi halah? Meski demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam memustahilkan pengabulan doanya karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Lalu bagaimana dikabulkan untuk orang yang seperti ini keadaannya? Walihada, oleh karena itulah, falyattaqillaha 'abdullah al-mu'min fi ta'amihi wa syarabihi wa sa'iri syahwatihi. Hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba mukmin dalam makanannya, minumannya, dan seluruh urusannya. Wasairu syu'unihi wal yasta'in billahi ala dzalik, dan lalu memohon pertolonganlah kepada Allah dalam hal itu. Artinya kita harus minta tolong kepada Allah agar makanan kita halal, minuman kita halal, pakaian kita halal. Kemudian kita dibesarkan dengan cara yang halal. Harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal fattaufiq biyadihi wahdah. Artinya taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Fa nas'aluhu subhanahu an yarzuqana rizqat thayyibal halal wa da'wata as-salihal mustajabah innahu ni'mal marju wa ni'mal mu'in. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kepada kita rezeki yang baik lagi halal serta doa salihah yang dikabulkan. Sungguh dia Allah sebaik-baik pengharapan dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Alhamdulillah, selesai tentang hadis ini, ya. Jadi Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita berusaha apabila kedapatan pada diri kita empat perkara tersebut, berdoalah kepada Allah. Safar yang lama, kemudian lusuh berdebu, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian yaitu memelas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kekuasaan-kekuasaan Allah. Tetapi meskipun terkumpul empat ini, jauhi yang menghalanginya. Makanan, minuman haram, pakaian haram, dan dibesarkan, maksudnya diberi makan dengan sesuatu yang haram. Maka hati-hati yang ngasih kita makanan. Jangan-jangan makanan tersebut zatnya haram, minuman tersebut zatnya haram, atau pakaian tersebut bahannya haram. Ya. Ataupun diberi dengan cara yang haram. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jika orang tua mempunyai pekerjaan yang haram, apakah kita sebagai anak juga ikut berdosa karena memakan harta tersebut? Dan apakah termasuk makan makanan yang haram? Maka anak tidak ada urusan. Anak tidak ada urusan. Cuma bermasalah ketika dibesarkan dengan yang haram. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.